إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasul. Kita masih membaca satu kitab yang berjudul Mudzakkaratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba. Masuk sekarang pada hadis yang ke-16. Al hadis as-sadisa asyar dengan judul Atsarul Ilmi wal Huda الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم محمد في أصناف الناس. Pengaruh atau asar ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada beberapa jenis manusia. Secara garis besar akan disebutkan dalam hadis ini macam-macam manusia dalam menerima ilmu dan dalam mendapatkan petunjuk atau huda tadi, hidayah. Dibawakan satu hadis disebutkan oleh al-muallif wa huwa Syekh Rabi hafizahullahu taala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء أنبتت الكلاء وليسنبون أنبتت الكلاء والعشب الكثير wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa Allahu bihan nas fa syaribu wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'alun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fa dhalika mathalu man faquha fi dinillahi وَنَفَأَهُ مَا بَأَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ dengan tasbid lam وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Sebutkan hadis ini akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun wa Ahmad. Hadisnya sahih. Dikatakan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang disebut dengan muttafaqun alaih adalah hadis yang paling tinggi tingkat kesahihannya. Dikankan oleh Al-Imam Al-Iraqi, wa arfa'us sahih marwiyuhuma. Tingkatan hadis sahih yang paling tinggi adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca yang berikutnya, rawil hadis. Rawi hadis ini yang dimaksud adalah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqala al-mu'allifu Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Nama beliau Abdullah. Abu Musa adalah nama kunyah. Kalau dalam bahasa kita berarti ayahnya Musa. Dia punya anak namanya Musa. Maka sang ayah dinamakan Abu Musa. Kalau seorang ayah punya anak, anaknya bernama Muhammad, berarti Abu Muhammad. Kalau anaknya namanya Ali, Abu Ali, dan seterusnya. Maka di sini Abu Musa Al-Ash'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Bin itu artinya anak laki-laki atau putra. Berarti di sini Abdullah putra Qais. Anak laki-laki Qais bin Sulaim dengan dhammah pada huruf sin. Bin Hawwari dengan tasydid huruf bad Hawwar. Beliau sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Bahkan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi huwal imamul kabir, seorang imam besar dari kalangan sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ajmain. Dikatakan hajara ila Makkah tsumma il Habasyah tsumma ila Madinah. Beliau hijrah atau pindah ke Mekah kemudian ke Habasyah. Habasyah sekarang dinamakan atau kita kenal dengan negeri Ethiopia. Kemudian ilal Madinah. Beliau pun hijrah ke negeri Madinah, kota Rasul alaihi salatu wassalam. Wasta'malahu Rasulullah alaihi salatu wassalam ala nahiyatin minal Yaman. Beliau, yakni sahabat Abu Musa, pernah ditunjuk oleh Rasul alaihi salatu wassalam untuk memimpin satu daerah di negeri Yaman. Kana syuja'an aliman amilan. Beliau adalah orang yang suja', pemberani. Namanya suja', berani. Aliman, seorang yang berilmu. Alim minal ulama. Amilan, tidak hanya sekedar berilmu, tahu tentang pengetahuan agama saja. Beliau juga amilan, mengamalkan atau mempraktekkan ilmu yang beliau ketahui. Wallahu Umar ibn al-Khattab al-Kufati wal-Basrah. Beliau pernah ditunjuk sebagai pemimpin kota Kufah dan kota Basrah di daerah Irak atau Irak yang kita kenal. Fatahal Ahwaz. Beliau termasuk orang yang membuka kota Ahwaz. Satu ibu kota di daerah Iran. Waktu itu termasuk dari bawahan kerajaan Persia. Ahwaz. Dikatakan dalam beberapa referensi, Ahwaz ini satu ibu kota dari provinsi Khuzestan. Khuzestan. Kha, wawu, zaid, sin, ta, alif, nun. Khuzestan. Di daerah Iran sana. Wa asbahan, beliau juga ikut membuka. Arti membuka ini apa? Tidak hanya sekedar seperti membuka pintu. Tadinya dikuasai musuh, orang kafir. Lah dengan bala tentara kaum muslimin berhasil membuka negeri kafir menjadi negeri Islam. Dikuasai oleh kaum muslimin. Di bawah pemerintahan kaum muslimin. Demikian arti membuka atau makna dari fataha yang disebutkan dalam kalimat tadi. Wa Asbahan, beliau juga berhasil membuka kota Asbahan. Beberapa versi menyebutkan dengan fa Asfahan. Dua kata ini sama, menunjukkan satu kota di daerah Iran. Wa iddata amsarin. Beliau juga berhasil membuka beberapa kota yang lain dari negeri-negeri kafir. Mata sanata khamsin. Beliau meninggal pada umur 50 atau pada tahun sanata khamsin, tahun 50 Hijriah. Radhiyallahu taala anhu. Allah telah meridhoinya. Masuk pada pembahasan yang berikutnya, al-mufradat. Disebutkan al-mufradat artinya kosakata yang disebutkan dalam hadis. Kata yang pertama al-mathal. Al-mathal, permisalan, kata dalam bahasa kita. Al-muradu bihi huna as-sifatul ajibatu lal qaula as-sa'ir. Yang dimaksud ini adalah sifat yang menakjubkan, bukan sekedar julukan umum yang biasa dipakai, bukan sekedar sebutan umum, tapi di sini ada sedikit permisalan khusus, ada yang beda dari yang lainnya. Itu arti al-mathal. Berikutnya al-huda. Al-huda kalau kita artikan secara harfiah, letter luck, artinya petunjuk. Namun di sini dijelaskan lebih lanjut, ad-dalalah al-musilatu ilal matlubi, petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan, al-matlub, ada tujuan, namanya huda. Kemudian dua kata ini disebutkan dalam kalimat, matalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Artinya apa ini? Permisalan antara ilmu dan petunjuk yang Allah mengutusku dengannya. Allah utus Nabi kita dengan membawa ilmu dan membawa petunjuk. Seperti apa? Kamatsalil ghaisil katsir. Seperti al-ghais dijelaskan di sini dalam mufradat, al-matarul am, hujan yang bersifat umum. Artinya umum ini merata, semuanya mendapatkan hujan. Ada hujan lokal, di sini yang mendung cuma di atas masjid ini, yang kena hujan yang di bawah awan tersebut. Daerah sana masih terang benderang, bahkan matahari pun masih terlihat. Namun al-matarul am itu menyeluruh sifatnya. Maka permisalan apa ini? Ilmu dan petunjuk seperti hujan yang bersifat menyeluruh. Semua orang bisa dapat. Semua manusia mendapatkan petunjuk. Tidak hanya yang di kota Madinah saja. Tidak hanya yang di Jazirah Arab saja. Bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berhak mendapatkan ilmu dan petunjuk tersebut. Nah, dipermisalkan oleh Rasul, kamatsalil ghaisil katsir asaba ardan. Jadi permisalan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul seperti apa? Hujan yang merata. Asaba ardan, yang mengenai tanah, turun mengenai tanah yang ada di muka bumi ini, bumi yang kita pijak ini. Fakana minha naqiyatun. Maka di sana ada tanah yang naqiyah. Naqiyah itu baik. Thayyibah. Dan disebutkan di sini naqiyatun thayyibatun kama fi riwayatil ukhra. Arti naqiyah ini thayyibah, baik, tanah yang baik. Kan disebutkan ciri-ciri tanah yang baik. Apa itu? Qabilatil ma'a. Tanah yang baik bisa menerima air. Artinya menerima air itu kalau ada air hujan turun atau disirami, dia bisa menyerap. Ini tanah yang baik. Menyerap, menyerap, menyerap. Disirami lagi, menyerap. Terus kita bisa membedakan tanah yang menyerap dengan tanah yang tidak menyerap. Coba kalian perhatikan. Pasti beda. Wah. Kalau misal yang paling gampang, tumpukan pasir ini disiram air menyerap atau tidak menyerap? pasir. Nah, menyiram. Sekali disiram kok hilang ini airnya kemana? Ternyata meresap ke dalam pasir atau tumpukan pasir itu. Tidak terlihat sama sekali genangan air di atas pasir. Ini nafiyatun qabilatil ma, ia bisa menyerap air. Kalau ini manusia mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu, bisa menyirami hatinya, menyerap ilmu tersebut. Ambatat al-kala'a wal-ushbal kathiran, sehingga dengan penyerapan air itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan ini terbukti, kita bisa melihat apabila tanah itu subur baik, maka ketika turun hujan, padahal tadinya kering, musim kemarau panjang kering, tidak tumbuh rerumputan, tanaman pun tidak terlihat saat itu. Ketika hujan turun, rumput mulai bersemi, kelihatan kecil-kecil, tapi lama-lama menjadi lebat rumput itu. Demikianlah tanah yang baik. Kemudian kata yang berikutnya, ajadibu. Kata ajadibu jam'u jadbin bi fathid dal al-muhmalah. Bentuk jamak ini bentuk ketiga, berarti jumlahnya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya ke atas. Jadbin dengan huruf dal yang di fathah tanpa titik. Wahiyal ardu sulbah, artinya adalah tanah yang keras. Sulbah, tanah yang keras. Alladhi la yandub minhal ma, yang tidak bisa meresapkan air. Tidak bisa meresap air atau menyerap air. Tanah keras. Tanah-tanah model seperti ini ada di muka bumi ini. Jadi kalau disiram air, ya menggenang di situ. Tidak masuk air yang menimpanya. Wakana minha, kata Rasul dalam hadis. Ini kata disebutkan dalam penggalan. Wakana minha ajadibu. Di antara tanah itu ada yang ajadib, yang cuma menampung air, tidak bisa menyerap air ke dalam bumi. Amsakatil ma, air ini menahan air untuk masuk ke dalam bumi. Namun fanafa'allahu bihan nas, namun dengan itu apa, manusia bisa mengambil manfaat. Allah berikan manfaat kepada manusia dengan sebab itu. Fasyaribu wasaqau wazara'u. Air itu digunakan oleh manusia untuk minum. Manusia pun bisa minum dari genangan air itu. Nah, kemudian bisa mengairi sawahnya, mengairi pertaniannya atau perkebunannya. Wazara'u, atau memberi minum hewan ternaknya. Ini ada manfaat, berarti ada manfaatnya. Kemudian masuk pada kata yang berikutnya, ti'anun. Ti'an jam'u qa'in, bentuk jamak dari qa'. Apa arti qa'? Wa huwal ardul mustawiyatu al-malsa'u allati la tambut. Ti'an adalah tanah yang tandus. Tanah yang tandus. Atau lembah yang tandus. Al-malsa itu artinya la nabata fiha. Tanah tandus, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Beda dengan sini, kita lihat sana banyak pohon. Pisang, ada padi, kelapa, pohon yang lain di sana. Ini namanya bukan tanah tandus, bisa ditanami. Tapi kalau tanah tandus ditanami, mati. Gak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh. Dikasih biji, tidak tumbuh. Dikasih tongkat, tidak bisa jadi tanaman. Beda dengan negeri kita ini. Tanah dan apa itu, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Semuanya demikian. Indonesia tanah negeri kita semuanya yang subur. Lempar tongkat. Apa ini, bekas ketela pohon. Aduh, pohon ketela batangnya atau ininya, jadi biasa buat tongkat-tongkatan, lempar saja sembarang. Kena hujan, kena apa, tumbuh itu, tunas. Bisa menjadi tanaman. Nah, ini ibaratnya, atau ibarat dari kesuburan sebuah tanah yang ada di negeri kita. Walhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan, disebutkan di sini. Kata ini, kata ti'an, disebutkan dalam penggalan hadis yang berikutnya. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah ki'an. Innama hiya ki'anun. Tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air. Fadzalika matalu manfaquha fi dinillahi. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'atsani Allahu bihi. Bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku dengan itu. Fa'alima wa 'allama. Ia tahu dan mengajarkan kepada orang lain. Ia tahu dan mengajarkan kepada orang lain. Baik. Wa matsalu man lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihim. Kalimat yang berikutnya dalam hadis, dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, tidak mau mempelajari wahyu Allah. Walam yakbal hudallah, tidak mau menerima petunjuk Allah, tidak mau menerima Islam. Alladhi ursiltu bihi, yang Allah mengutusku dengan membawa agama Islam tersebut. Ini beberapa permisalan yang digambarkan. Akan lebih jelas kita baca penjelasan dari penulis insyaallah ta'ala. Wa huwa Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Dikatakan tawdihu hadzal matal. Penjelasan permisalan ini. Qala daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan permisalan. Lamma ja'a bihi minad din. Ketika beliau diutus di tengah-tengah umat manusia dengan membawa agama Islam. Datang dengan menyatakan, Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mengajak manusia saat itu yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, untuk mentauhidkan Allah. Maka di sini ada beberapa tipe manusia. Ada beberapa tipe manusia ketika mendengar ajakan tersebut. Dikatakan, masalan bil ghaiz, dipermisalkan ada yang seperti ketika hujan turun, atau masalan bil ghaiz fil am alladhi ya'tin nas fi hali hadatihim ilaihim wa kadza kana halan nas qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam. Agamanya sekarang yang dipermisalkan seperti hujan yang merata, ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau membawa ini di tengah-tengah manusia yang keadaannya berbeda-beda. Nah, saat itu tentunya beliau tahu keadaan umat manusia sebelum beliau diutus. Fakama annal ghaitha yuhyi bihillahul balad al-mayyit. Fakadzal wahyu minallahi yuhyi bihil qulubal mayyitah. Seperti hujan yang bisa menghidupkan tanah yang mati, tandus, kering, maka wahyu Allah, apa wahyu Allah di sini? Al-Quran yang didapatkan oleh Nabi kita, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bisa menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati dimiliki oleh siapa? Oleh orang-orang kafir. Orang-orang jahiliyah saat itu. Mereka hidup penuh dengan kekafiran, kesyirikan. Ibaratnya hatinya telah mati. Mendapatkan wahyu Allah, ada yang bisa dihidupkan hati tersebut. Mirip permisalannya dengan tanah-tanah tadi yang digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Satu ayat dibawakan di sini. Qala ta'ala, "Awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman matalu fil dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Dikatakan, apakah orang yang sudah mati, mati di sini maksudnya apa? Orang kafir tadi, orang kafir yang hatinya telah mati. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan lagi dia. Nuran, dengan cahaya yang terang, kami berikan kepadanya, pada hati yang telah mati itu. Yamshi bihi finnas, dengan itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah manusia. Kaman mataluhu fil dhulumat, serupa, apakah itu serupa dengan orang yang keadaannya dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Ya, ada orang yang menerima petunjuk, hiduplah ia. Ada orang yang tidak menerima petunjuk, ia berada dalam kegelapan, tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirin ma kanu ya'malun. Demikianlah kami jadikan orang-orang kafir itu memandang baik di seolah-olah itu kebaikan. Mereka menganggap kekafiran mereka itu baik. Mereka menganggap kesyirikan yang mereka lakukan itu baik. Ini sudah turun-temurun ini. Tradisi nenek moyang kita, kesyirikan yang begitu istimewa. Kesyirikan kok istimewa? Salah. Mereka meyakininya bagus. Mereka meyakininya sebagai ikon. Ikon itu apa? Keistimewaan daerah Mekah saat itu. Paham ya? Karena saat itu Rasul diutus di tengah-tengah mereka. Fanifidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fannur huna nurul wahyi wa dhulumatu dhulumatul jahli wal kufri wal dhalal. Maka cahaya yang dimaksud di sini, kata Syekh Rabi'ah hafizahullah, adalah cahaya wahyu yang bisa menghidupkan hati. Kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan jahal, kebodohan, wal kufur, kekafiran, wal dhalal, kesesatan. Tsumma syabaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sami'ina lamma ja'a bihi bil ardh al-mukhtalifati allati yanzilu biha al-ghaith. Kemudian Nabi dalam hadis tadi mempermisalkan orang yang mendengar wahyu tersebut. Jadi ceritanya apa? Nabi kita mendapatkan wahyu berupa Al-Quran turun disampaikan kepada umat manusia. Lah, umat manusia yang mendengar ini berbeda-beda. Dipermisalkan seperti tanah yang berbeda-beda pula jenisnya. Sebagaimana tadi disinggung di atas. Tanah yang berbeda-beda dan terbedakan ketika hujan turun. Kalau hujan tidak turun mungkin kita tidak tahu. Ternyata tanah yang ini bisa menyerap. Ternyata yang ini tidak bisa menyerap. Nah, kita tahu ketika hujan turun atau tanah itu disiram dengan air yang cukup banyak, terlihat, oh ternyata yang ini menyerap, yang ini tidak menyerap, malah airnya tergenang. Demikian seterusnya, ketika hujan turun, terlihatlah sifat tanah itu. Dikatakan, faminhumul alimu wal amilu al muallim. Fahuwa bimanzilatil ardi tayyibah syaribat fantafa'at binafsiha wa ambatat fanafa'at ghairuha. Dikatakan sebagian manusia yang mendengar wahyu tersebut, ada yang kemudian bisa tahu kebenaran, bisa mengamalkan kebenaran itu, bahkan bisa mengajarkan kebenaran tersebut. mengamalkan sekaligus menyampaikan al-mu'allim dengan tasdidil lam. Maka di sini permisalannya seperti tanah yang baik. Nah, tanah yang baik. Syaribat fantafa'at bi nafsiha. Ia menyerap air tersebut, bermanfaat untuk tanah itu menjadi subur, kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tersembunyi di balik tanah itu. Rumput yang kering di bawah tanah, kena air ia pun naik ke atas, tumbuh menjadi besar, merambat di sekitar tanah yang di atasnya. Fanafa'at ghairuha. Maka tanah yang jenis pertama ini bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat bagi yang lain. Asani yang kedua. Wa minhumul jami' lil ilmil mujtahid fi tahsilihi lakinnahu lam ya'mal binawafilihi au lam yattafiqhu fima jama'a fima jama'a ghairu annahu addahu li ghairihi. Jenis yang kedua permisalannya, orang yang mengumpulkan ilmu, kumpulkan ilmu karena ia mendengar, ia dapatkan, bahkan ia catat, ia hafalkan. Jami' lil ilmi, dikumpulkan ilmu itu. Al-mujtahid fi tahsilihi, bahkan seorang mujtahid, orangnya rajin menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu. Rajin. Lakinnahu lam ya'mal. Namun ada sisi kekurangan. Ia tidak mengamalkan, tidak mempraktekkan ilmu tersebut. Bin nawafilihi. Perkara-perkara yang sifatnya nawafil, anjuran-anjuran yang ada dalam agama ini. Aulam yattafiqhu fima jama'a. Atau ia tidak, atau sikap dan perbuatannya tidak selaras dengan ilmu yang dikumpulkannya, dengan ilmu yang diketahuinya. Namun sisi lain, ghairu annahu addahu li ghairihi. Ada kelebihan lain, orang ini menyampaikan, addahu itu artinya menyampaikan kepada yang lain, menyampaikan kepada selainnya. Maka di sini dipermisalkan bahwa bimansilatil ardi al-yastaqiru fihal ma. Misal orang seperti ini atau permisalan orang seperti ini seperti tanah di mana ketika disiram air, airnya yastakir, tetap ada di situ. Disiram air, airnya ada di atas itu. Nah, tidak diserap ke bawah, tapi ya, kumpulkan di situ. Bayangkafi unnas, manusia bisa mengambil air ini. Wahual musyari ilaihi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam daraballahu nadarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Orang yang seperti ini dipermisalkan dalam hadis yang lain, disebutkan nadarallahu mra'an, Allah senang terhadap seseorang. Sami'a maqalati, ia mendengar apa yang aku sampaikan. Fawa'aha, ia hafalkan apa yang dia dengar itu. Fa'addaha kama sami'aha, ia sampaikan yang dia dengar itu seperti tatkala ia mendengarnya. Persis. Ia mendengar ABC, ia sampaikan ABC. Kalau ia mendengarnya DCA, ia sampaikan DCA. Tidak dibalik. Ibaratnya addaha kama sami'aha. Demikian yang diibaratkan oleh Rasul untuk golongan manusia yang kedua. Yang ketiga, wa minhum man yasma al-ilma. Sebagian mereka ada yang mendengar ilmu agama. Fala yahfadhu, ia tidak menghafalnya. Wala ya'mal bihi, ia tidak mengamalkannya. Wala yang kulhu li ghairi, ia tidak menyampaikan kepada orang lain. Orang dengar ilmu tapi tidak disimpan, tidak dipahami, tidak dihafalkan, tidak diamalkan, tidak disampaikan kepada orang lain. Bahwa bimanzilatil ardi as-sabakhah al-malsa. allati la taqbal al-ma'a aw tufsidu ala ghairiha. Ibaratnya orang seperti ini seperti tanah yang kering tandus, malsa, la nabata fiha, tidak ada tumbuh-tumbuhannya sama sekali. Di mana sifatnya apa? La taqbal al-ma, tidak menerima air. Aw tufsidu ala ghairiha, bisa bahkan merugikan yang lain, merugikan yang lain. Ini lebih parah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Baik, tiga golongan ini secara garis besar disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis di atas. Beberapa permasalahan masih tersisa di bawah ini. Mudah-mudahan kita bisa membacanya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita tulis, kita hafalkan dan kita pahami bermanfaat bagi hati kita, kemudian hidup tergerak untuk beramal soleh, kemudian bermanfaat pula bagi orang-orang yang di sekitar kita, ayah kita, ibu kita, atau keluarga kita, sanak saudara kita. Nah, bisa bermanfaat untuk mereka. Kita bisa memberikan penjelasan tentang yang benar yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, atau bahkan tetangga kita, masyarakat kita seluruhnya, kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Atau kalau bisa, kita bisa mengajak orang-orang yang non muslim, orang kafir, orang musyrik, untuk kembali kepada agama Allah yang benar, yang hak, yang lurus, mengajak kepada kebahagiaan yang kekal pada hari kiamat nanti. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.